Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas Risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri sirati khairi al-bariyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bait yang ke-11 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila syami rahal. Kemudian setelahnya, sepeninggal kakek beliau pada usia 8 tahun, maka perwalian beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kepengurusannya dipegang oleh paman beliau Abu Talib Al-Am yang sudah kita sebutkan. Sampai kemudian beberapa tahun bersama Abu Talib, Rasulullah SAW hidup, maka tiba saatnya waktu di mana menjadi kebiasaan para pembesar Quraisy, demikian juga saudagar-saudagar Quraisy, untuk melakukan rehlah, yakni rehlah at-tijarah ila Syam, perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam. Thumma ila Syam rahal. Kemudian setelahnya kata beliau rahimahullah, Abu Talib berangkat untuk rehlah melakukan safar perdagangan ke negeri Syam. Ai dhahaba ma'a ammihi fi rihlati tijarah ila Syam. Maksud dari kalimat di akhir bait yang kedua ini adalah kemudian beliau diajak pergi bersama dengan pamannya, demikian juga bersama syuyukh Quraisy, para tetua-tetua Quraisy dan saudagar-saudagar Quraisy, untuk berdagang ke negeri Syam. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwa ketika Abu Talib mempersiapkan perbekalan, mempersiapkan kendaraan, yang sebelumnya beliau hanya mempersiapkan satu kendaraan dan perbekalan untuk sendiri dengan beberapa bidha'ah, barang-barang dagangan untuk diperjualbelikan di Syam. Niat awalnya adalah bahwa Rasulullah SAW tidak akan diikut sertakan. Beliau ditinggal di rumah. Hatta ta'ridu lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhidan bi zimami naqatihi. Namun ketika hendak berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam raut muka yang sedih hendak ditinggal pamannya. Karena sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana besar kasih sayang dari Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengutamakan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan anak-anaknya yang lain. Sehingga hubungan emosional antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Thalib itu selayaknya hubungan antara seorang anak dengan ayahnya. Dan sebagaimana maklum bahwa untuk melakukan perjalanan ke Syam dengan moda transportasi yang ada ketika itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Melakukan perjalanan dengan unta yang membawa barang-barang, membawa beban, melewati gurun pasir, padang pasir, sampai ke Syam di utara Jazirah Arab. Butuh waktu berminggu-minggu. Itu baru berangkat, belum masa berdagang di sana, belum lagi waktu kembali. Maka Muhammad SAW merasa bersedih jika akan ditinggal oleh Abu Thalib. Jika Abu Thalib pergi, maka siapa yang akan melindungi Nabi SAW? Oleh karenanya, saat hendak berangkat, Muhammad SAW memegang kendali tali unta Abu Thalib, dipegang kendalinya. Waqala ya am, lalu beliau mengatakan, wahai paman, ila man takilni la aban li wala um. Kepada siapa hendak engkau titipkan aku? Kepada siapa hendak kau serahkan aku? Sementara aku tidak punya ayah dan ibu. Aku tidak punya pembimbing pengayom selain engkau. Melihat kondisi tersebut, maka Abu Thalib muncul rasa belas kasihannya kepada Muhammad SAW. Faraqqalahu Abu Thalib fa'akhrajahu ma'ahu wa qala wallahi la yufariquni wa la ufariquhu abadan. Kemudian Abu Thalib mempersiapkan perbekalan untuk Muhammad SAW dan beliau diajak ikut serta. Setelah itu, sebagaimana disebutkan bahwa Abu Thalib mengatakan, wallah, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Artinya, kemanapun Abu Thalib keluar, maka dia akan membawa Rasulullah SAW bersamanya. Taib. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah jilid 2 halaman ke 122. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah pada bait yang berikutnya, qala wa dzaka ba'da 'am 12 wa kana min amri Bahira mashtahar. Wa dzaka, dan itu terjadi. Ba'da, setelah 'am 12, tahun ke-12 dari usia beliau. Wa kana min amri Bahira mashtahar, dan saat itulah terjadi kisah tentang Bahira. Nanti akan kita bahas siapa Bahira di sini. Mashtahar, yang sudah dikenal kisahnya, yang sudah ma'ruf kisahnya. Taib. Ada yang menyebutkan bahwa bait atau sodrul bait lebih tepatnya, yakni bagian bait yang pertama yang beliau sebutkan di sini, wadzaka ba'da 'am 12, didapati bahwa pada semua nuskhah atau naskah manuskrip yang ada yang menuliskan Al-Urjuzah Mi'iyah dari beliau, tertulis memang wadzaka ba'da 'am 12. Namun mereka menyebutkan bahwa untuk lebih tepat, yang lebih ansab sesuai dengan wazan dari arud Al-Urjuzah, akan lebih rapi jika disebutkan di awalnya kana. Wa kana dzaka ba'da 'am 12 wa kana min amri Bahira mashtahar, sehingga baitnya lebih rapi. Tayib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita bahas qala rahimahullah wa dzaka ba'da 'am 12. Bait ini menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan keluar yang dilakukan oleh Abu Thalib yang membawa serta Nabi SAW terjadi tatkala Nabi SAW berusia 12 tahun. Jadi berapa tahun setelah sepeninggal kakeknya alaihi salatu wassalam? 4 tahun. Tayyib. Kakeknya meninggal tahun berapa? Usia berapa? 8 tahun. Tayyib. Kemudian di bawah pengasuhan Abu Thalib setelah 4 tahun lamanya, maka Abu Thalib mengajak serta beliau dalam perjalanan dagang tersebut. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, sebagaimana beliau sebutkan dalam Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa jilid 1 halaman 218, beliau mengatakan, "Lamma kharaja Abu Thalib ila Syam, kharaja ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil marratil ula wa huwa ibnu 12 sanah." Ketika Abu Thalib hendak melakukan perjalanan safar untuk berdagang ke negeri Syam, maka beliau membawa Rasulullah SAW untuk pertama kalinya keluar dari Makkah. Berarti selama berapa lama Nabi SAW tidak keluar dari Makkah? Beliau keluar pertama kali safar dibawa oleh Aminah. Usia berapa? Hah? Usia 6 tahun. Kemudian setelah Aminah meninggal, diasuh oleh kakeknya, sampai dengan perjalanan dagang ini beliau belum pernah sekalipun keluar dari Makkah. Berapa tahun berarti? Hah? Dari 6 ke 12. Dari 6 ke 12. 6. 6 tahun baru kemudian beliau keluar dari Makkah. Taib. Wa huwa ibnu 12 sanah. Dan ketika itu usia beliau sallallahu alaihi wasallam adalah 12 tahun. Taib. Qala wa kana min amri bahira mashtahar. Dan saat itu juga ketika perjalanan ke Syam, terjadilah kisah dengan Bahira, dengan seorang pendeta masyhur yang terkenal. Bahira di sini seperti yang antum lihat dalam tulisannya, di situ menggunakan alif. Asalnya Bahira ditulis menggunakan alif maksurah yang sesuai apa seperti bentuk ya. Tetapi di sini digunakan alif mamdudah, alif tegak, untuk menyesuaikan wazan dari syairnya. Taib. Falamma wasala ar-rakbu ila Busra, ketika pasukan dagang atau afan kafilah dagang tersebut menuju Syam dan tiba di sebuah tempat yang disebut dengan Busra. Taib. Ba, sa, ra, kemudian alif maksurah, Busra. Nazalu biha, mereka kemudian singgah di tempat tersebut. Dan bukan kebiasaan dari kafilah dagang Quraisy ketika pergi ke Syam singgah di Busra. Biasanya mereka langsung dari Makkah kemudian istirahat langsung di Syam. Nah, ketika perjalanan ini mereka kebetulan singgah di sebuah tempat yang namanya Busra. Busra sebagaimana disebutkan dalam Mu'jam al-Ma'ajim al-Jughrafiyah fi Siratin Nabawiyah jilid yang ke-44 adalah sebuah daerah yang termasuk bagian dari Suriah sekarang. Termasuk bagian dari Suriah. Terletak di perbatasan antara Suriah dengan Urdun. Demikian juga yang disebutkan di dalam Mu'jamul Buldan jilid yang kedua halaman 499. Tayyib. Wa kana biha rahibun yuqalu lahu Bahira. Dan ternyata di tempat tersebut ada seorang rahib. Rahib adalah nama untuk pendeta Nasara, pendeta Nasrani. Namun para ulama ada yang berselisih pendapat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang Bahira. Apakah Bahira itu seorang rahib pendeta Nasrani atau seorang pendeta Yahudi? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Bahira adalah pendeta Yahudi. Namun yang ma'ruf dari banyak riwayat yang ada, Bahira adalah pendeta Nasrani, bukan pendeta Yahudi. Ini nanti akan jelas disebutkan dalam riwayat yang akan kita bawakan nanti, bahwa Bahira tinggal di sebuah saumah. Nah, saumah adalah sebuah tempat yang jauh dari kota. Biasanya dikhususkan untuk pendeta-pendeta yang mengasingkan diri, tidak ingin hidup di tengah keramaian. Mereka hidup menyendiri. Nah, saumah adalah salah satu dari ma'bad An-Nasara, bukan ma'bad Yahud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan perbedaan-perbedaan ma'bad tersebut, tempat-tempat ibadah itu, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya? Sudah hafal kan? Al-Hajj ayat yang ke-40. Walau la daf'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsiran. Kata Allah, seandainya bukan karena daf'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu menegakkan jihad fisabilillah. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud adalah seandainya bukan karena syariat jihad di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka melaksanakan jihad fisabilillah melawan kaum musyrikin, kaum kufar, kata Allah Subhanahu wa taala lahuddimat. Seandainya tidak ada syariat jihad itu, maka di muka bumi ini akan dihancurkan. Sawami', yang namanya sawami', sawami' jamak dari sawma'ah. Sawma'ah adalah tempat menyendiri bagi pendeta Nasrani. Wabiya'un juga akan dihancurkan biya'. Biya' adalah bentuk jamak dari bai'ah. Biya'ah adalah tempat ibadah Nasara tetapi untuk umum. Kalau sawma'ah tadi khusus untuk pendeta mengasingkan diri. Kalau bi'ah itu tempat ibadah umum atau yang kita kenal dengan gereja, kanisah. Sama maknanya, bi'ah dengan kanisah. Wa salawat, dan akan juga dihancurkan salawat. Salawat jamak dari salat atau yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam bahasa Ibrani, asalnya itu adalah kalimat Ibraniyah. Kemudian mu'arab, diserap ke dalam bahasa Arab, asalnya dari kalimat soluta. Soluta adalah ma'bad al-Yahud, tempat ibadah orang Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan nama sinagog. Wa masajid, juga akan dihancurkan masjid-masjid. Masajid adalah tempat ibadah kaum muslimin. Yudhkaru fi hasmullahi kathiro, yang dahulu di tempat-tempat tersebut kata Allah banyak sekali disebut nama-nama Allah. Nah, jelas di sini perbedaan antara tempat ibadah-ibadah tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saumah, ada bai'ah, ada salat, demikian juga ada masjid. Dalam kisah Bahira disebutkan bahwa ketika kafilah dagang Quraisy ini sampai di Busra, kemudian singgah di sana hendak istirahat, ternyata di sana ada seorang rohib yang tinggal di saumah. Disebutkan dengan jelas saumah. Nah, saumah tempat ibadah Yahudi atau Nasrani? Nasrani. Sehingga Bahira pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani? Pendeta Nasrani. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Fi sawma'atin lahu wa kana ilaihi ilmun nasraniyah. Pendeta itu tinggal di sebuah sawma'ah. Berarti terpencil dari kota, belum sampai di kota. Karena sawma'ah tidak mungkin dibangun di kota. Sawma'ah itu dibangun jauh dari kota. Tayyib. Tempatnya kota. Tayyib. Layaknya bangunan dahulu kota, di situ hanya dihuni untuk satu orang yang fokus beribadah dari pendeta-pendeta Nasrani. Mereka tinggalkan dunia, tidak bekerja dan tidak melakukan aktivitas apapun kecuali hanya beribadah kepada Allah dan membaca atau menjaga kitab apa? Injil. Menjaga kitab Injil. Sehingga Bahira termasuk dari salah satu pendeta yang memiliki ilmu lengkap tentang Injil tersebut. Maka dikatakan bahwa ilaihi ilmun nasraniyah. Ilmu Nasrani ketika itu berada di tangan Bahira. Falamma nazala ar-rukub wa kana min adatihim ma yanziluna biha. Sampai di Busra, kafilah dagang itu singgah, padahal kebiasaan mereka tidak pernah singgah di tempat tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka singgah di tempat itu. Wala yukallimuhum. Nah, kebiasaan Bahira juga, seandainya ada kafilah yang lewat, manusia yang lewat di sekitar saumaahnya, siapapun itu, Bahira tidak akan pernah menengok keluar dan tidak akan pernah mengajak mereka berbicara. Tetap konsentrasi fokus beribadah di tempatnya. Baik, wa fi hadhil marrah ra'a Bahira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam peristiwa ini Bahira merasakan. Baik. Di sini tidak kita terjemahkan melihat karena memang Bahira belum melihat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau usianya paling muda sendiri. Yang berangkat ketika itu saudagar-saudagar Quraisy dan mereka sudah berusia semuanya. Baik. Muhammad satu-satunya anak kecil yang dibawa. Oleh karena itu ditinggal di apa namanya penambatan unta, tidak ikut serta. Nah, Bahira merasakan ada kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ghamamatu tudhilluhu fayanzilu ilaihim wa sana'a lahum ta'aman wa jama'ahum 'indahu wa baqiya Muhammad fi rihalihim li sigharihi. Kemudian Bahira memanggil kafilah dagang itu untuk mendekat ke saumaahnya dan membuatkan mereka makanan, padahal sebelumnya tidak pernah melakukan hal itu. Taib. Wabakiyah Muhammadun firi halihim lisigorihi. Sedangkan Muhammad saw tetap tinggal di penambatan unta karena usia beliau masih belia, masih 12 tahun. Taib. Fa'amarahum an yadu'uhu faja'ala Bahira yalhadhuhu lahzan syadidan wa yanzuru ila asya' fi jasadihi kana yajiduha 'indahu min sifatihi. Setelah menjamu mereka, ternyata Bahira tidak mendapati ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dia memerintahkan kafilah dagang Quraisy untuk memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan bersama. Baik, karena tujuan Bahira memanggil mereka adalah untuk mencari tahu tentang Muhammad. Baik, bukan hanya sekedar menjamu makan. Masyaallah wa rahimani wa rahmakumullah. Kelengkapan dari cerita ini atau kisah ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang kemudian dinukilkan oleh banyak para ulama sirah rahimahumullah. Akan tetapi pada riwayat tersebut terdapat beberapa catatan, akan kita bacakan secara umum, di mana kisah yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi tanpa menyebutkan catatan-catatan yang terdapat dalam riwayat tersebut. Taib, disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Anna Abu Talib kharaja ila Syam wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca ringkas nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Talib menuju Syam. Wa fihi asyyakhun min Quraisy, dan di dalam kafilah tersebut terdapat tetua-tetua Quraisy. Falamma asyrafu iqtarabu 'ala ar-rahib, yani Bahira. Habatu fa khallu rihalahum. Ketika sampai di Saumah atau di sekitar di dekat Saumah Bahira, mereka menambatkan untanya. Fa kharaja ilaihim ar-rahib, melihat kafilah dagang tersebut maka rahib Bahira keluar. Wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi, padahal sebelumnya mereka tidak pernah singgah di situ dan Bahira tidak pernah berbicara dengan kafilah dagang yang lewat di tempat tersebut. Fala yakhruju ilaihim wa la yaltafitu ilaihim. Qala wa hum yahulluna rihalahum, faja'ala yatakhallalahum ar-rahibu hatta ja'a fa'akhadha biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hadha sayyidul alamin. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambung kisah tadi, datang dan Bahira melihatnya, maka dia segera mengambil tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkatnya. Hadha sayyidul alamin, anak ini akan menjadi pemimpin alam semesta. Sayyid. Hadza rasul rabbil alamin, anak ini nanti akan menjadi utusan dari Rabb pemilik alam semesta. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengutusnya sebagai rahmat untuk alam semesta. Tayib. Mendengar kalimat itu, maka para syuyukh Quraisy mengatakan, ma ilmuk, apa landasanmu mengatakan ucapan-ucapan itu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah pemimpin alam semesta, bahwa Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Kata Bahira, ayyukum la innakum hina ashraftum min al-aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Aku melihat ketika kalian singgah di sini, tidak ada satu dahan pun yang dilewati oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan dahan itu tertunduk. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dahan-dahan tersebut bergerak ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Tidaklah Muhammad lewat melainkan batu-batu pepohonan tertunduk sujud kepadanya. Wala yasjudani illa linnabi, dan ketahuilah bahwa benda-benda itu tidak akan sujud, tidak akan tertunduk kecuali kepada seorang nabi. Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi, tentu pohon-pohon itu tidak akan merespon kedatangan beliau. Batu-batu itu tidak akan merespon kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa inni a'rafu bi'alamin nubuwah asfala min ghudurubi katifihi mithlat tufahah. Dan aku mengetahui bahwa Muhammad memiliki satu tanda kenabian yang terletak di bawah dekat tulang ketiak. Jadi di belakang punggung, lantum angkat tangan. Nah, tulang yang bergerak pas di bawahnya. Ada sebesar biji atau sebesar telur burung yang disebut dengan khatam an-nubuwah, tanda kenabian. Dan itu hanya dimiliki oleh para nabi. Disebutkan dalam riwayat sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam siar A'lamin Nubala. Hal itu terjadi ketika para syuyukh Quraisy sedang tersibukkan dengan makanan mereka. Kemudian selesai makan membersihkan diri, nah di saat itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka Bahira menanyakan beberapa hal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di mana dia tinggal, kemudian bagaimana cara tidurnya, dengan siapa sekarang hidup, dan juga mencari tahu keberadaan khatam yang ada di belakang punggungnya. Dan Buhairah melihat, mendapati ada khatam tersebut di belakang punggung beliau. Baik. Pernah kita sebutkan tentang khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bentuknya seperti apa? Sebesar telur burung. Kemudian itu daging atau apa? Pernah kita sebutkan. Tayyib, disebutkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah bahwa khatam tersebut adalah sekumpulan bulu-bulu yang membentuk telur. Dan itu pernah dimainkan oleh anak-anak kecil di Madinah ketika itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, falamma dana minal qaul wajadahum qad sabaquhu ila fai ay dhillis syajarah. Dan ketika orang-orang itu kembali, mereka mendahului mencari naungan pohon, karena tidak mungkin berkumpulnya di sawma'ah Bahira, karena sawma'ahnya kecil, tempatnya kecil, sehingga mereka mencari naungan-naungan pohon. Dan Rasulullah SAW sebagai yang termuda, maka beliau yang terakhir mencari naungan setelah yang lain mendapatkan naungan. Namun ketika Muhammad SAW hendak mencari naungan, ternyata sudah tidak ada lagi naungan. Beliau duduk saja di mana tempat beliau ingin duduk. Nah, ketika beliau duduk, tiba-tiba ada bayangan pohon yang mengarah kepada beliau, menutupi atau menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Buhaira, maka Buhaira mengatakan, "Unzuru ila fai'i syajarah mala alaihi." Lihatlah bayangan pohon itu berpindah menaungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunadihim alla yadhhabu bihi ila Rum. Ketika telah selesai dan mereka hendak melanjutkan perjalanan, maka Buhaira menasihatkan kepada mereka, alla yadhhabu bihi ila Rum. Jangan kalian bawa Muhammad ke Romawi. Ke Syam. Tujuan mereka ke Syam. Syam adalah daerah kekuasaan dari Romawi. Buhaira memperingatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan membawa atau memperingatkan kafilah itu jangan membawa Muhammad ke Romawi. Baik, kenapa sebabnya? Falam fa in rum in ra'auhu 'arafu bihi bisifati fayaqtulunahu. Karena seandainya jika kaum Romawi tahu dan mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang sebenarnya mereka tahu, maka mereka akan berusaha membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Faltafata faida bisa baatin pada akbalu minar rum fastaqbalahum. Belum saja mereka mendengarkan dengan selesai kalimat dari Buhaira itu, tiba-tiba dari arah Syam datang 7 orang Romawi. Baik. Datang kepada mereka, menuju kepada mereka. Faqala ma ja'a bikum. Melihat kedatangan mereka, maka Buhaira yang maju dan bertanya kepada mereka, "Untuk apa kalian datang?" Baik. Qalu ji'na anna hadzan nabi kharijun fi hadzal syahr. Kami datang ke sini karena telah sampai berita bahwa seorang nabi akan pergi ke Syam di bulan ini. Taib, falam yabqa tariqun illa bu'itha ilaihi biunas. Sehingga tidak ada satu jalur pun dari Arab menuju Syam, menuju Romawi, melainkan orang-orang Romawi telah mengutus orang-orang di sana untuk mencegat jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk 7 orang itu datang, dan ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kafilah Quraisy melewati jalan dari Busra. Bertemulah 7 orang itu. Yang lain tetap mencari ke jalur-jalur yang lain. Tayib. Fabu'itsna ila tariqika hadza. Dan kami sampai di sini diutus untuk mencari tahu tentang orang-orang tersebut. Tayib. Faqala hal khalfakum ahadun huwa khairun minkum? Apakah di antara kalian atau di belakang kalian membawa orang yang lebih baik dibandingkan kalian? Artinya, apakah di antara kalian ada orang yang mengerti tentang ilmu Injil sehingga mengerti bagaimana sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalu innama ukhbirna khabarahu ila tariqika hadza. Tidak ada. Artinya mereka tidak ada satupun yang mengenal sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya diutus untuk menyusuri jalur ini. Tidak mengerti bagaimana sifat-sifat Muhammad sehingga tidak bisa mengenali, padahal ketika itu Muhammad ada di hadapan mereka. Mereka tidak bisa mengenali Muhammad karena memang tidak mengetahui, tidak tahu ilmunya. Baik. Qala afara'aitum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu? Bagaimana pendapat kalian? Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya sebuah perkara besar, bisakah di antara manusia ada yang menghentikan rencana Allah Subhanahu wa taala itu? Qalu la. Kemudian mereka mengatakan, tidak akan mungkin. Jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka itu pasti akan terjadi bagaimanapun usaha manusia. Qala fabay'uhu. Kalau begitu, berbaiatlah kepada nabi itu. Lalu oleh Buhaira ditunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil janji dari orang-orang itu untuk tidak memberitahukan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun kembali menjamin keamanan berita tentang datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qamu ma'ahu 'indahu qala fa qala ar-rahibu anshudukumullah ayyukum waliyahu. Setelah ketujuh orang itu pergi, disebutkan dalam riwayat oleh Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa Al-Imam Ibnu Ishaq di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah menyebutkan nama-nama dari orang-orang itu. Ada 3 nama yang disebutkan, tetapi karena Ibnu Ishaq tidak menyebutkan sanad dari penukilan nama-nama tersebut, maka tidak akan kita sebutkan di sini. Beliau menyebutkan 3 nama. Tayib, setelah orang-orang itu pergi, maka Buhaira mencari ayyukum waliyahu. Siapa di antara kalian yang menjadi wali dari anak ini? Datanglah Abu Thalib. Tayib. Lalu Buhaira bertanya, siapa engkau dari anak ini? Kata Abu Thalib, huwa ibni. Anak itu adalah Muhammad adalah anakku. Kata Rahib, kata Buhaira, tidak mungkin. Dia bukan anakmu. Taib. Tidak pantas ketika dia sampai di tempat ini dalam kondisi orang tuanya masih hidup. Pasti kedua orang tuanya telah meninggal. Taib. Maka Abu Thalib mengatakan bahwa kedua orang tuanya meninggal. Huwa ibnu ammi. Dia adalah huwa ibnu akhi. Dia adalah anak dari saudara laki-lakiku. Taib. Kata Buhaira, benar, dia saudara anak laki-lakimu. Dia anak saudara laki-lakimu, bukan anakmu. Lalu Buhaira pun memerintahkan kepada mereka untuk sebaiknya dibawa pulang. Jangan kalian lanjutkan perjalanan. Tetapi namanya kafilah dagang itu pergi ke Syam, tujuannya hendak berdagang, hendak berniaga, dan mereka sampai di Busra itu sudah sebentar lagi sampai di Syam. Mendengar peringatan itu, apakah mereka kembali atau lanjut? Mereka memilih untuk lanjut karena masih belum yakin dengan perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang percaya dengan berita dari Bahira adalah Abu Thalib. Hanya Abu Thalib yang percaya, sedangkan yang lain tidak terlalu memperdulikannya. Oleh karena itu mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan menyembunyikan Muhammad SAW. Jangan sampai terlihat oleh orang-orang Nasrani atau terlihat oleh orang-orang Yahudi. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah tentang kisah perjalanan Nabi SAW bersama pamannya ke Syam, kemudian di Bosra bertemu dengan Buhaira. Namun perlu dicatat bahwa kisah dari perjalanan tersebut ke negeri Syam sahih, tetapi kisah bertemu dengan Buhaira dan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, dari sujudnya batu-batu, kemudian sujudnya pepohonan, kemudian berpindahnya naungan pohon, kemudian ada naungan dari awan yang mengikuti beliau SAW, itu semua perlu dikoreksi. Apalagi dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala yang disebutkan dari salah satu rawi bahwa setelah itu menyebutkan juga kisah Bilal dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Buhaira kemudian menitipkan Muhammad SAW kepada Abu Bakar dan Abu Bakar mengutus Bilal radhiyallahu ta'ala anhumah. Oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala di dalam siar A'lamin Nubala jilid pertama halaman 27, ketika beliau menyebutkan kisah ini dan membawakan beberapa riwayat, beliau berikan judul Safaruhu Ma'amihi Insoha, berita tentang perjalanan dagang Nabi SAW bersama pamannya jika sahih kisah-kisah yang terjadi di dalamnya. Jadi ada dua poin di sini. Poin yang pertama, perjalanan dagangnya ke Syam bersama Abu Thalib dan saudagar-saudagar Quraisy sahih? Sahih. Baik. Sampai di Busra bertemu dengan Rahib, dengan Buhaira, sahih? Harus ada ringkasannya. Sahih? Bertemu dengan Buhaira? Sahih. Baik. Perjalanan dagang sampai ke Busra bertemu dengan Buhaira sahih. Baik. Tetapi kemudian setelah sampai di Busra dan ada perkara-perkara yang selanjutnya menunjukkan tentang meskipun menunjukkan keistimewaan dan keutamaan Muhammad SAW dari sujudnya batu-batu, pepohonan, kemudian naungan pohon dan naungan dari awan, kisah-kisah tersebut perlu dikoreksi. Apalagi bahwa Buhaira menyerahkan urusan Muhammad kepada Abu Bakar dan kepada Bilal. Itu disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Qurat Abu Nuh rahimahullah ta'ala, salah seorang perawi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi tentang kisah itu. Dan yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian tadi secara detail, secara lengkap, hanya riwayat dari Urab Abu Nuh, meriwayatkan dari Yunus Ibn Abi Ishaq, dari Abu Bakar, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal Abu Musa Al-Ash'ari masuk Islam di tahun keberapa? Tidak lama setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tahun keberapa? Pak Mul, baru kita bahas kemarin. Tahun ke-7 setelah beliau hijrah di Madinah. 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sehingga ada keanehan di sini. Riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, tetapi yang dilihat oleh para ulama bukan Abu Musa Al-Asy'ari, namun Qurab Abu Nuh yang meriwayatkan dan menisbahkannya kepada Abu Musa. Sehingga tidak mungkin Abu Musa yang mengalami kisah itu, karena Abu Musa Al-Asy'ari masuk Islam dan mengambil hadis Nabi SAW di 3 tahun terakhir kenabian. Taib. Mengomentari itu Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tafarrada bihi Qurab. Riwayat ini, kisah ini hanya diriwayatkan dari jalurnya Qurab Abu Nuh. Wasmuhu Abdurrahman ibn Ghazwan, namanya adalah Abdurrahman ibn Ghazwah. Beliau seorang yang fiqah, dijadikan hujjah oleh Al-Imam Al-Bukhari, dijadikan hujjah oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan hadis-hadisnya dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tapi khusus pada riwayat ini Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari hadza munkarun jiddan, kisah-kisah yang disebutkan di dalamnya kisah yang mungkar. Tayib. Meskipun komentar Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mungkar, namun para ulama rahimahumullah ta'ala tidak sampai menjadikan hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan, atau dhaifnya dhaif syadid, hanya sampai pada derajat hasan. Al-Imam At-Tirmidzi juga menghasankan hadis tersebut. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasa'i masih menganggap Qurad Abu Nuh sebagai perawi yang thiqah, yang bisa diambil hujjah hadis-hadisnya. Tayyib wallahu ta'ala alamun bisawab. Sehingga jalan tengahnya adalah kita bagi seperti dua poin tadi. Kisah perjalanan dagang sampai bertemu Buhayra di Busra sahih. Tetapi kemudian selanjutnya kisah-kisah yang menyertai itu, ini perlu dikoreksi karena tidak ada riwayat tambahan yang lain selain daripada riwayat Qurad atau Abdurrahman Ibnu Ghazwan rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Tayyib, afan ada yang terlewat tadi satu, nama dari Buhayra. Buhayra seorang rahib, namanya bukan Buhayra. Buhayra itu adalah lakopnya, julukannya. Nama beliau adalah, ditulis, bisa tak tanya. Nama beliau adalah Sirjis. Nama beliau adalah Sirjis. Buhayra merupakan lakop bagi orang-orang yang tinggal di Sauma'ah tersebut. Tayyib. Dan orang-orang yang tinggal di Sauma'ah itu bukan orang-orang umum, hanya orang-orang khusus, orang-orang terpilih dari Nasrani yang kemudian mau menjaga Injil dan mau konsentrasi beribadah, dan itu diwariskan hanya satu orang setiap generasi. Nah, orang-orang yang tinggal di Sauma'ah itu namanya Buhayra. Sehingga bisa saja Buhayra di generasi berikutnya berbeda dengan Buhayra yang ketika Nabi SAW sampai di Busra. Namanya siapa tadi? Sirjis. Taib. Disebutkan dalam As-Sirah Al-Halabiyah jilid 1 halaman 172. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin di zaman kita sekarang seperti namanya, tapi jangan samakan zaman kita dengan zaman dulu. Zaman sekarang Injil sudah banyak yang berubah. Taib. Zaman dulu masih ada Injil yang terjaga keontetikannya, keasliannya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.